Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Edisi hari ini Kamis 28 Januari 2021 bersama saya Ardian Syah dan rekan saya Ariga. Terima kasih rekan Ardi, kita awali berita pagi ini bersama laporan Budi Patria dari Benar Meriah. Syadaralun, bencana angin puting beliung kembali memporak-porandakan sebanyak 9 kios pasar sayur dan 5 unit rumah warga di Desa Kampung Bali Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Pada Rabu 27 Januari 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain kios pasar sayur dan juga rumah warga, satu tembok beton pagar kolam milik warga juga ikut rusak dihantam angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Warga setempat Ainul Mardiah mengatakan saat kejadian tiba-tiba terdengar suara gemuruh seng berterbangan. Sementara itu, Kalak BPBD Benar Meriah Safriadi mengatakan bencana angin puting beliung itu selain merusak 9 kios pasar sayur dan 5 rumah warga, ada juga satu bangunan pagar beton yang rubuh. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun setelah dari Benar Meriah. Kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Yarmen Dinamika. Sudarlun, Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT berjanji segera mengupayakan pembangunan rumah bantuan bagi para korban terdampak tanah bergerak di Kampung Lamkling, Kecamatan Kuta Cogli, Aceh Besar. Hal itu disampaikan Gubernur saat mengunjungi warga yang menjadi korban terdampak fenomena tanah bergerak di Kampung Lamkling. Dalam kunjungan langsung ke lokasi tanah bergerak itu, Gubernur Aceh mendapati laporan bahwa ada 18 kepala keluarga dari 14 rumah yang terdampak kini terpaksa mengungsi. Nova meminta wakil bupati untuk bermusyawarah bersama Gesik dan masyarakat untuk mencari lahan baru. Pada lahan baru tersebut nantinya akan diupayakan pembangunan rumah bagi 18 kakak yang terdampak. Menurut Nova, jika pembangunan rumah bagi para korban harus menunggu dari anggaran pendapatan belanja atau APBA, maka akan menyita waktu yang lama. Untuk itu jelasnya, skema bantuan pembangunan rumah nanti akan diupayakan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR dari badan usaha milik negara maupun CSR dari badan usaha milik daerah. Setelah dari Aceh Besar, kali ini ada berita dari Langsa. Syadaralun, 5 hari terakhir ini kota Langsa nihil kasus COVID-19. Namun, untuk suspek PDP naik menjadi 20 orang. Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 kota Langsa, M. Husin, kepada tim mengatakan saat ini belum ada kasus terbaru COVID-19. M. Husin yang juga menjabat sebagai sekretaris Diskominfo ini merincikan bahwa 20 suspek PDP itu, yakni masing-masing 10 orang dirawat di RSUD Langsa dan sisanya melakukan isolasi mandiri. Sebelumnya dilaporkan, 3 orang pasien COVID-19 terakhir dinyatakan sembuh pada Sabtu 23 Januari 2021 yang lalu. Hingga kini kota Langsa nihil kasus COVID-19. Di sisi lain, Syadaralun, selama pandemi COVID-19 melanda, pada awalnya tahun 2020 hingga sampai saat ini jumlah warga kota Langsa yang telah selesai isolasi mandiri sebanyak 325 orang, sedangkan yang selesai dipantau 316 orang, dan laporan warga yang meninggal dunia terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 16 orang. Sudarlun, dari Langsa kita beralih ke Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman meresmikan dermaga wisata yang dibangun Pemko Banda Aceh yang berada pada sungai di sisi Taman Kuliner Ulele. Dermaga tersebut merupakan satu dari rencana 3 dermaga yang akan dibangun. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan peresmian dermaga wisata yang pertama itu diharapkan menjadi faktor penunjang untuk menjadikan Banda Aceh sebagai destinasi wisata favorit. Selain membangun dermaga, jelas Aminullah, Pemko Banda Aceh juga akan membeli boot wisata sebagai penunjang dari keberadaan dermaga. Dengan boot ini nantinya wisatawan dapat menikmati perairan laut Banda Aceh hingga menyusuri Kerung Aceh yang penuh sejarah. Syadaralun, untuk informasi nasional, ada kabar seputar KPK yang mendalami peran dan arahan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pengadaan bantuan sosial. Syadaralun, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dan arahan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam mengadakan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Hal ini didalami penyidik saat memeriksa mantan ajudan Juliar, Eko Budi Santoso, sebagai saksi kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Juliari. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, didalami pengetahuannya terkait peran dan arahan kasus tersangka, selain Eko, penyidik memeriksa dua saksi lainnya, yaitu Direktur PT Integra Padma Mandiri Budi Pamungkas dan pihak swasta bernama Indah Budi Safitri. Budi diperiksa soal keikutsertaan perusahaan yang dimilikinya sebagai salah satu penyedia paket bansos dan teknis pembayaran atas kerjasama pengadaan bansos. Dalam kasus ini, Juliari diduga telah menerima uang sebesar 17 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya. Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp10.000 per paket bansos. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info dari Riyadh merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Darlun, ledakan keras mengguncang Riyadh pada Selasa 26 Januari 2021. Tiga hari setelah kerajaan itu mencegat proyektil yang ditembakkan di atas ibu kota Saudi. Tidak ada reaksi langsung dari Arab Saudi yang telah berulang kali diserang rudal atau pesawat tidak berawak. Serangan yang disebut dilakukan pemberontak Houthi di negara tetangga Yaman sudah terjadi sejak 2015. Melansir Al Jazeera pada Selasa 26 Januari 2021, beberapa warga di media sosial melaporkan mendengar suara ledakan. TV Al Arabia milik Arab Saudi mengutip laporan lokal tentang ledakan dan video yang beredar di media sosial terkait sebuah rudal yang dicegat di Riyadh. Sementara itu, Houthi mengatakan bahwa mereka tidak terlibat. Bandara Internasional Raja Khalid Riyadh menyatakan ada sejumlah penundaan penerbangan setelah insiden pada Sabtu 23 Januari 2021. Arab Saudi telah memimpin intervensi militer terhadap Houthi sejak 2015 dan telah berulang kali menjadi target serangan lintas batas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi hari ini Kamis 28 Januari 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com serta follow Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.